Sejak kau jumpa dia, hariku tak lagi sama. Sejak ada dirinya, waktumu hanya untuknya. Ku sadari kau berpaling dari cinta ini. Aku